الله يا رحمن، الله يا رحمن، padamu bersimpuh, aku bersimpuh dalam lelah hati memohon padamu di pintu kasihmu, hati kan mengadu di dalam. Yang berharap belas kasih, yang berharap maaf untuk segala salah dan dosa dari hitam di langkahku. Semoga engkau beri setitik cahaya terang sebelum masa hilang dari pandangan. السماء رفعها ووضع الماء.